Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, khususnya ibu-ibu sekalian, marilah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita bisa bersua, sehingga kita bisa bersama, sehingga kita bisa meningkatkan ilmu dan iman kita. Ta'alau nu'min sa'atan, itulah kalimat yang diangkat oleh para ulama klasik kita ketika berada dan mengajak ke majelis ilmu. Majelis ilmu itu tentang iman. Kata mereka, marilah kita beriman sejenak, dalam artian marilah kita tingkatkan iman kita sejenak. Bukan hanya maklumat yang kita dapatkan, bukan hanya pengetahuan yang kita peroleh, namun setiap majelis ilmu itu membuat kita mendapatkan tambahan iman. Membuat kita mendapatkan tambahan iman. Sehingga kita menjadi wanita-wanita baik, wanita salehah, wanita yang bertakwa kepada Allah. Jadi insan yang penuh dengan manfaat. Karena ilmulah yang mengawali semua kebaikan, ilmulah yang mengawali semua karya, ilmulah yang mengawali semua manfaat. Makanya sejarah mencatat bahwa sosok-sosok yang memberikan manfaat kepada masyarakat dan lingkungan itu tidak berkaitan dengan gender, tapi berkaitan dengan ilmu. Wanita yang memiliki ilmu itu sangat bermanfaat. Sebut saja Aisyah binti Ahmad As-Saffar. Aisyah binti Ahmad ini itu seorang wanita muhaddithah yang menyampaikan hadis, dan beliau belajar dan mendengar hadis dari ayah beliau Ahmad As-Saffar. Lalu diantara yang mengambil hadis dari Aisyah, yang belajar dari Aisyah, adalah saudara laki-laki beliau Isamuddin Abu Hafs Umar bin Ahmad. Dan sekilas info, Isamuddin Abu Hafs Umar bin Ahmad ini adalah salah satu imam di Naisabur, ulama besar, ahadul a'imma bin Naisabur. Jadi bayangkan dulu betapa powerfulnya wanita. Dengan ilmu, wanita itu bukan menjadi objek, apalagi korban laki-laki, tapi mereka bisa menjadi guru bagi banyak laki-laki dengan cara dan batasan yang diridhai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan peran mereka besar. Kenapa? Karena dulu mereka tidak hanya mengandalkan kecantikan mereka, tapi mereka memiliki ilmu, memiliki Al-Quranul Karim, memiliki hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sekali ber Isamuddin Abu Hafs Umar bin Ahmad saja itu mengambil hadis itu dari saudari perempuan beliau. Siapa lagi kalau bukan Aisyah binti Ahmad. Dan ini pelajaran bagi kita ibu-ibu sekalian, kalau kita ingin menjadi wanita yang bermanfaat, wanita yang punya karya, wanita yang memberikan manfaat, wanita memberikan kebaikan bagi lingkungan dan sekeliling kita, maka kita harus kembali ke ilmu. Dan lihat bagaimana wanita wanita berilmu dulu itu diantaranya mereka belajar dari orang tua mereka. Seperti Aisyah belajar dari ayahnya. Makanya peran orang tua itu besar. Peran orang tua itu sangat besar. Makanya bagi kita sebagai seorang ayah atau seorang ibu, anaknya kita persiapkan diri kita matang-matang. Didik anak-anak kita. Sampaikan iman kepada mereka. Sampaikan ilmu nafi. Sehingga mereka bisa bermanfaat. Dan ketika mereka bermanfaat, pahalanya itu kembali ke kita sebagai orang tua. Pahalanya itu kembali ke kita sebagai orang tua. Maka ini yang harus terus ditanamkan bagi kita bersama jamaah sekalian. Semoga Allah memberikan kita taufik sehingga kita mendapatkan ilmu nafi. Dan semoga Allah memberikan kita taufiknya sehingga kita bisa menjadi pribadi yang bermanfaat. Dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita sedang bersama Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Al-Wabil Sayyib. Dan kita membahas tentang kebaikan dan keburukan, kebaikan dan dosa. Itu isu yang sedang dibahas oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam pembahasan kita. Dan dengan berbagai macam pertanyaan, gitu loh. Timbul pertanyaan bagaimana dengan apabila orang melakukan kebaikan, lalu habis itu dia melakukan kemaksiatan yang bisa menghapuskan kebaikannya, lalu dia bertobat dari kemaksiatan tersebut, apakah pahala kebaikannya kembali atau tidak, dan lain-lain. Lalu setelah membahas atau setelah mengangkat pertanyaan-pertanyaan seperti ini, ada sebuah konsep dan kaidah yang dibawakan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dan ini penting buat kita semua. Penting buat ibu-ibu sekalian, buat kita semua. Bapak-bapak juga penting. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan, annal hasanati wasayyi'at tatadafa'u wa tataqabal. Wa yakunul hukmu fiha lil ghalib. Secara umum, kaidahnya adalah bahwa kebaikan dan keburukan yang ada dalam diri kita, jadi kebaikan dan keburukan, kebaikan dan kesalahan itu tatadafa'u wa tataqabal, mereka akan saling berhadapan dan saling bertempur, saling mengalahkan. Al hasanat wa sayiat tatadafa'u wa tataqabal. Jadi mereka akan saling berhadapan dan saling menjegal, saling menundukkan satu dengan yang lain. Mereka saling bertempur, jemaah. Jadi kebaikan dan keburukan itu saling berhadapan. Wa yakunul hukmu fiha lil ghalib wa huwa yaqharul magluba. Dan pemenangnya atau hukumnya, statusnya yang lebih tepat, statusnya itu kembali ke pemenang dan dia akan mengalahkan yang lebih lemah dan yang lebih sedikit pada diri seseorang. Wa yakunul hukmu lahu, sehingga hukum dan statusnya untuk yang menang. Hatta ka'annal magluba lam yakun, sampai-sampai yang kalah itu bisa saja dianggap tidak ada. Jelas gak ini? Jelas. Kalau jelas kan langsung kita buka sesi tanya jawab. Udah, anggap, bilang aja gak jelas ya. Jadi kebaikan dan keburukan itu gak cocok jemaah. Gak pernah ketemu. Iya, mereka ketemu, mereka akan bertempur, mereka akan saling mengalahkan. Nanti statusnya bagi yang menang, dan yang lebih lemah, yang kalah akan tersingkir, akan ditundukkan. Jadi status bagi yang menang, sehingga yang kalah seakan-akan gak pernah ada atau gak disebutkan, gak dianggap. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kita lanjutkan keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah. Faida ghalabat 'alal 'abdi atau faida ghullibat 'alal 'abdi al-hasanatu dafa'at hasanatuhu al-kathiratu sayyi'atihi. Apabila yang menang dan dominan dalam diri seorang hamba itu kebaikan-kebaikannya, maka kebaikan-kebaikan yang dominan tersebut itu akan mengalahkan dan mengusir keburukan-keburukannya, akan mengangkat keburukan-keburukannya tersebut. Itu poin. Wa mata taba min as-sayyi'ati tarattaba 'ala taubatihi minha hasanatun katsiratun. Dan apabila dia taubat dari sebuah kesalahan, taubat dari keburukan, maka konsekuensi dari taubatnya, jadi konsekuensi dari taubatnya adalah kebaikan-kebaikan yang sangat banyak dan melebihi kebaikan sebelumnya yang menjadi cacat atau bahkan terhapus karena keburukan tersebut, gitu loh. Fa'idha azamati tauba wa sahhat, apabila dia benar-benar bertaubat dan dia jujur dalam bertobat, gitu. Contoh misalnya kan dosa menghapuskan kebaikan apa sih? Syirik misalnya. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Allah berfirman, apabila engkau melakukan syirik, maka syirik besar, maka amal ibadahmu akan hancur, akan hapus, dan engkau akan termasuk orang-orang yang merugi. Itu yang Allah firmankan dalam surat apa? Az-Zumar ayat 65. Lain asyrakta layahbatanna amaluka. Jika Anda melakukan syirik, hapuslah amal ibadah Anda. Dan Anda termasuk orang-orang yang merugi. Hapus amal ibadah kita kalau kita melakukan syirik besar. Kalau syirik kecil, yang hapus adalah amalan yang tercemar syirik kecil tersebut. Tapi kalau syirik besar semuanya hapus. Nah, setelah syirik kita bertaubat, maka konsekuensi dari taubat kita, kita akan dapat banyak sekali kebaikan. Dan kebaikan itu melebihi kebaikan yang sempat terhapus karena kesyirikan. Nah, itu. Gitu. Jelas ini. Lo gak jelas? Oh, ini modus biar diulang terus. Kan misalnya orang melakukan kesyirik. Misalnya orang melakukan, contoh, orang infak, orang sedekah, orang umroh, lalu dia riya. Nah, umrohnya diterima apa enggak? Enggak, kan hapus umrohnya. Nah, lalu setelah sebulan setelah dia riya, dia taubat, ya Allah ternyata riya gak boleh ya. Riya itu menghapuskan amal umroh saya, padahal saya bayar mahal buat umroh, atau menghapuskan pahala haji saya, padahal saya bayar mahal buat haji. Terus dia tobat-tobatan nasuha. Nah, konsekuensi dari tobatnya taubat itu amal soleh apa bukan? Dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Dan kebaikan yang sangat banyak itu melebihi pahala yang hapus karena riya tersebut. Gitu. Pahala umrohnya kan hapus karena riya. Lalu dia taubat dari riya. Dia dapat kebaikan. Nah, kebaikan taubat yang dihasilkan dari taubat dia itu melebihi pahala umroh yang terhapuskan karena riya, gitu loh. Jelas. Jadi ya Allah, Allah itu Maha Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Af, Al-Muhsin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi Allah kasih kesempatan kepada kita lagi. Lalu ketika kita taubat, lebih besar daripada itu. Faida azamati tauba wa sahhat wa nasha'at min samimil qalbi ahraqat ma marrat alayhi min as-sayyi'at hatta ka'annaha lam takun fa inna ta'iba min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu. Namun dengan catatan, dengan syarat taubat, benar-benar tekad bertaubat jemaah. Dan taubatnya benar. Dan taubatnya lahir dari lubuk hati yang paling dalam. Benar-benar nyesel banget. Dari lubuk hati yang paling dalam. Maka taubat yang seperti itu akan membakar seluruh dosa-dosa yang ia pernah lakukan. Seluruh keburukan-keburukan yang pernah ia lakukan. Hatta ka'anna halam takun. Sampai seperti dia gak pernah lakukan dosa itu. Dibakar oleh taubat, hangus seakan-akan gak ada. Gimana sih bangunan tuh yang benar-benar kebakar, hangus seakan-akan gak pernah ada rumah mewah berdiri di lahan ini. Karena apa? Udah hangus, dibakar. Jadi gak ada bedanya lagi rumah mewah sama bedeng tuh, gak ada bedanya lagi. Hangus sama dibakar. Fa inna ta'iba min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu, karena orang yang bertaubat dari dosa sebagaimana orang enggak pernah berdosa sama sekali. Itu hal yang perlu kita camkan. Jelas ini hadirin sekalian, ibu-ibu paham? Jadi gini loh jemaah, ini tuh konsep penting banget buat kehidupan kita. Dari sini tuh kita bisa bernafas lega. Wah, ternyata untuk jadi orang baik, orang soleh, wanita soleha, istri yang soleha, anak yang soleh, anak yang berbakti, atau ibu yang baik, itu bukan berarti kita harus menjadi pribadi yang sempurna 100% dan bersih dari berbagai macam dosa. Gak harus seperti itu. Dan siapa orang seperti itu? Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam mesti banyak melakukan kesalahan. Terus gimana Pak Ustadz biar aku jadi wanita soleha, biar aku jadi suami yang soleh? Cukup menangkan kebaikan di atas keburukan kita. Nah, itu. Perjuangkan agar kebaikan kita lebih dominan dan mendominasi kekurangan-kekurangan kita. Dalam hidup kita, dalam 1x24 jam, dalam 7x24 jam sepekan, itu yang mendominasi adalah kebaikan dan amal soleh, bukan dosa. Gitu. Jadi siapa yang bersih dari dosa, ibu-ibu? Ketika kita pendosa, tolong jangan sampai dosa kita yang mendominasi kehidupan kita, itu poinnya. Dan setiap kita berdosa dan melakukan kesalahan, segera tutup dengan taubat. Segera taubat sama Allah. Kalau ini berkaitan dengan manusia, minta maaf sama manusia tersebut. Karena kan syarat taubat kalau berkaitan dengan manusia, minta maaf. Kalau itu yang kita lakukan, maka kekeliruan kita sebagai manusia, kekhilafan kita sebagai manusia, tidak akan mencederai status kita sebagai orang soleh atau wanita soleha. Selama kita tidak melakukan dosa-dosa fatal tentu saja, seperti syirik, kekufuran, itu. Ya, khilaf-khilaf manusia lah. Sifat-sifat buruk kita misalnya, yang merupakan tabiat manusia yang enggak sempurna. Jadi dari sini ternyata kita tidak harus menjadi pribadi yang sempurna. Dan seringkali jamaah, ambisi menjadi wanita sempurna itu menekan mental kita. Ambisi menjadi orang yang sempurna, selalu pengen perfect, perfeksionis dalam semuanya. Itu seringkali orang tertekan loh. Gak bisa nikmatin hidup. Begitu melakukan satu kesalahan langsung down, langsung terpukul. Betul. Ketika kita melakukan kesalahan, kita harus merasa bersalah. Tapi rasa itu ada porsinya, jamaah. Jangan overdosis. Jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah. Jangan sampai kita lupa bahwa Allah itu Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Af, At-Tawwab, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang dengan mudah menghapus dosa-dosa kita kalau kita mau kembali kepadanya. Jangan sampai merasa bersalah itu membuat kita merasa gak punya harapan kepada Allah. Ingat, status itu untuk pemenang antara kebaikan dan keburukan. Dan mereka akan terus ketemu dan ribut, ketemu dan bertempur. Dan yang memperoleh atau yang mendapatkan panggung dan status dikaitkan dengannya adalah yang dominan dan yang menang. Jadi tugas kita bukan menjadi orang yang sempurna, bersih dari dosa, karena itu gak mungkin. Kita harus berusaha maksimal, dan kita harus berusaha bahwa kebaikan kita mendominasi kehidupan kita. Makanya kan nanti di hari kiamat kan ditimbang, tahu kan, mizan gitu loh. Ada timbangan di hari kiamat. Dan yang akan masuk ke surga yang mana? Yang timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan keburukan. Itu poinnya. Berarti ada keburukan enggak? Ada. Jadi hadirin Allah muliakan, ini konsep yang luar biasa membuat kita punya harapan besar. Punya harapan besar. Dan membuat kita semangat gitu. Makanya masih ingat surat yang sangat familiar dan insyaallah jamaah sudah hafal. Fa amma man thaqulat mawazinuhu. Surat apa jamaah? Al-Qari'ah. Ayat 6. Surat ini andalan kita kalau baca, kalau sholat, sholat apapun. Iya sih Pak Ustadz, karena hafalan aku baru sampai situ. Iya nggak apa-apa, bagus, asal ditadaburi. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu. Apa artinya hadiah? Maka adapun orang yang amal ibadahnya, amal kebaikannya lebih berat dibanding amal keburukan, itu taqulat. Yang berat itu amal kebaikan. Jadi amal kebaikannya lebih berat. Yang berat itu amal kebaikan dibanding kekhilafan dan keburukannya. Apa apa yang dijanjikan untuk dia? Fahuwa fi 'isyatir radhiyah. Maka ia mendapatkan kehidupan yang penuh dengan keridhaan, penuh dengan kepuasan. Ia mendapatkan surga di hari kiamat kelak. Itu surga, hadirin. Hadirin Allah muliakan. Lalu ayat berikutnya apa jemaah? Wa amma man khaffat mawazinuhu. Adapun orang yang kebaikannya lebih ringan dari keburukannya. Jadi yang berat keburukan, kekhilafan, dosa dan kekurangannya. Bagaimana status mereka? Fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Tahu enggak Anda? Apa itu neraka hawiyah? Jadi Allah tanya, setelah Allah katakan bahwa tempat kembalinya adalah neraka hawiyah, wa ma adraka ma hiya. Tahukah Anda apa itu neraka hawiyah? Lalu apa kata Allah? Narun hamiyah. Itu api yang menyala dan membakar. Siapa yang masuk ke sana? Khaffat mawazinuhu. Yang keburukannya lebih dominan, lebih berat. Itu poin. Jadi hadirin Allah muliakan, dari sini kita sadar baik-baik ibu-ibu sekalian, betapa baiknya Rabbul Alamin, betapa baiknya Rabb kita, betapa pengasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk bisa masuk surga, Allah nggak nuntut kita tampil sempurna kok. Allah hanya minta kita agar berjuang sehingga kebaikan kita lebih dominan, plus tidak melakukan kesalahan-kesalahan fatal, itu aja. Bukan disuruh bersih dari dosa secara mutlak, gak bisa kita ini. Dan begitu melakukan kesalahan dan dosa, segera taubat, maka Anda akan mendapatkan kebaikan yang lebih besar daripada kebaikan sebelumnya. Makanya kata para ulama kan, kalau orang dimasukkan ke surga, ke neraka, sudah keterlaluan jemaah. Keterlaluan. Konsep sudah dibuat seperti ini. Dan ingat gak hadirin sekalian, bahwa perhitungan pahala dan dosa sama atau beda? Nah, pahala berapa perhitungannya? Minimum berapa? 10 kali lipat. Sampai ila sab'i mi'ati di'af. Sampai 700 kali lipat. Dan bisa jadi lebih dari 700 kali lipat. Itu pahala. Kalau dosa, kita melakukan satu kesalahan, berapa dosa? Satu. Satu. Perhitungannya Allah rubah. Allah bedakan. Yang satu 10 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari 700 kali lipat. Adapun dosa satu aja. Lalu Allah minta didominasi lah gitu loh. Lalu ternyata dosa seseorang lebih banyak daripada kebaikan dan pahalanya, berarti kan sangat keterlaluan, hadirin. Sangat keterlaluan. Hadirin Allah muliakan. Makanya masih ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir. Ayat ke-37. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, tentang orang-orang yang diadab di dalam api neraka. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Rabb kami, keluarkanlah kami dari neraka ini sehingga kami bisa mengerjakan amal soleh yang dulu kami tinggalkan, yang dulu kami enggak ngerjakan. Lalu apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Allah, bukannya kami sudah kasih kalian umur ya, yang dengan umur tersebut, waktu tersebut cukup dan sangat cukup bagi kalian untuk berpikir, untuk mengambil pelajaran, untuk beramal. Dan kami sudah datangkan peringatan, nadhir. Sudah datang peringatan kepada kalian. Sudah datang peringatan pada kalian. Hadirin Allah muliakan. Dan ada apa yang dimaksud peringatan di sini? Ada lebih dari satu keterangan. Di antara para ulama menjelaskan seperti Ibnu Zaid, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan Nabi kasih peringatan buat kalian. Kan Nabi udah kasih tahu sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada sunnahnya, sudah ada perjalanannya. Beliau sudah sampaikan seluruh ayat Al-Qur'anul Karim, kan udah cukup bagi kalian. Lalu di antara makna dari peringatan dalam ayat ini apa dijelaskan para ulama? Shape, uban. Uban, itu peringatan. Anda menua loh, gitu loh. Anda melemah loh, gitu loh. Lalu setelah itu Anda akan wafat. Jadi salah satu peringatan itu uban, jemaah. Udah cukup lah. Dan yang Allah minta, dominasikan. Buat kebaikan Anda mendominasi keburukan Anda. Bukan seumur hidup bersih dari kesalahan. Enggak ada yang bisa seperti itu. Dan Allah enggak nuntut kita seperti itu. Allah cuma minta, dominasikanlah. Buat kebaikan Anda mendominasi. Waktu sudah dikasih, perhitungan dibedakan, konsepnya cukup mudah. Kita enggak diminta tampil perfect dalam kehidupan. Kita diminta agar kebaikan kita mendominasi keburukan kita dan jangan melakukan dosa-dosa yang fatal seperti kesyirikan, kekufuran. Lah, masih masuk neraka. Maka itu yang Allah katakan. Allah katakan awalam nu'ammirkum ما يتذكر فيه من تذكر. Bukankah sudah cukup saya kasih waktu buat kalian? Kami kasih waktu untuk kalian. Cukup untuk berpikir, cukup untuk merenung, cukup untuk mengambil ibrah, cukup untuk beramal. Dan sudah datang peringatan. فَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Cukuplah zalim kalian ini. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Ini bisa disampaikan. Jadi ini pelajaran penting buat kita, buat ibu-ibu sekalian. Kalau ingin jadi wanita salehah, kebaikan kita harus mendominasi hidup kita. Wanita salehah, istri yang saleh, bukan istri yang sempurna, tapi yang hari-harinya didominasi oleh kebaikan. Dan begitu dia melakukan kesalahan, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Al-Imam Al-Qayyim selalu dapat rahmat Allah. Semoga Ustaz, keluarga, tim beserta seluruh kaum muslimin selalu dalam rahmat dan lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, mohon berikan saya ayat dan nasihat agar lebih husnudzon dan agar tetap semangat meminta terus kepada Allah ketika berada di kondisi sempit. Ketika berada di kondisi sempit, jobless karena sedang sakit, sulit untuk bekerja di luar, mau belajar usaha sendiri tapi seperti mentok, belum dapat ide, kondisi juga belum menikah di usia 30 tahun, dan masih menjadi beban orang tua. Semoga Allah mudahkan Ustaz menjawab pertanyaan saya. Hadirin yang Allah muliakan, coba renungkan surat Al-Fatih ayat 6. Ketika Allah berfirman, "Wa yu'adzibal munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat adh-dhannina billahi dhanna sau." Dan Allah akan mengadab orang-orang munafik, baik laki-laki maupun wanita. Orang-orang musyrik, baik laki-laki maupun wanita. Apa karakter mereka? Adh-dhannina billahi dhanna sau. Mereka buruk sangka kepada Allah. Alaihim da'iratus sau. Mereka akan terkena keburukan dari persangkaan mereka tersebut. Waghadiballahu alaihim, dan Allah akan murka kepada mereka. Wala'anahum, dan Allah melaknat mereka. Wa'adda lahum jahannam, dan Allah akan persiapkan jahannam untuk mereka. Wasa'at masira, dan jahannam seburuk-buruk tempat kembali. Hadirin Allah muliakan, bahwa suudzon kepada Allah hanya membuat masalah tambah pelik, tambah berat. Dan bukan hanya tambah berat, kita tersiksa, Allah murka sama kita, Allah melaknat kita, dan kita akan mendapatkan imbas dari buruk sangka tersebut. Dan gak ada alasan kita berburuk sangka. Bukankah Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Menakjubkan perkara seorang mukmin, seluruh perkaranya baik dan terbaik. In asabatuhu sarau syakar fakana khairan lah. Apabila diberikan kesenangan, posisi, kesehatan, pekerjaan, lalu dia bersyukur, maka itu yang terbaik buat dia. Wain asabatuhu darau sabar fakana khairan lah. Dan apabila diberikan kesulitan, penyakit, jobless, ada masalah, lalu dia bersabar, maka itu yang terbaik buat dia. Sabar jemaah. Allah berfirman dalam ayat terakhir dalam surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah dan kuatkan kesabaran, dan tetap di pos, tetap bersiaga, jangan terdistract, jangan pergi, tetap wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Terus bertakwa, jangan pakai perasaan, jangan pakai sebatas pemikiran. Tetap andalkan ketakwaan, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, hadirin. Agar kalian beruntung. Wallahu ta'ala alam bisa. Mungkin itu. Mungkin jadi kita harus berjuang dan yakin bahwa Allah pasti kasih yang terbaik. Tapi begini loh, masih ingat enggak surat ayat surat Al-Baqarah 216? Wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian enggak suka itu yang terbaik buat kalian. Wa asa an tuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan yang kalian inginkan itu buruk buat kalian. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun, Allah yang Maha tahu dan kalian tidak mengetahui apapun. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu. Kalau ada pertanyaan yang urgent, panjang sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz dan kaum muslim muslimah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa doakan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, karena kita belajar dari ilmu beliau. Pertanyaan, saya menikah 4 bulan lalu. 4 bulan masih pernikahannya. 2 bulan pertama kami tinggal di Bekasi, apartemen suami. Kemudian bulan ketiga kami berdua pindah ke rumah mertua, yang mana jaraknya jadi semakin jauh ke tempat kerja kami, terutama saya. Sejak pindah ke rumah mertua, tensi kami menjadi sama-sama tinggi. Sepertinya karena lelah, terutama saya. Saya selain lelah fisik, juga lelah mental, sebab setiap hari dibuli teman karena hal yang saya sendiri tidak ketahui. Saya juga seringkali dikatakan menantu kurang ajar hanya karena ibu mertua pindah ke tempat lain sejak saya dan suami pindah ke rumah mertua. Suami dan ibu mertua memang memiliki kesepakatan seperti itu, sebab suami dan ibu mertua juga memang tidak begitu akur sejauh pengetahuan saya. Sejak pindah ke rumah mertua, saya dan suami seringkali bertengkar, dan akhirnya di luar kesadaran saya sempat beberapa kali saya katakan saya ingin cerai. Baru 4 bulan loh hadirin. Alhamdulillah di afani mubtalah. Bukan bermaksud cerai beneran, saya hanya lelah saja. Tapi kemudian suami menalak satu. Di bulan keempat pernikahan, saya dan suami pindah ke daerah Jakarta Selatan. Alhamdulillah cukup membaik untuk ketegangan antara saya dan suami. Namun ketegangan diri saya pribadi akibat bully masih berlanjut. Saya sering sampaikan ke suami bahwa saya merasa lelah mental dan down. Sempat juga saya katakan ke suami kalau saja Islam membolehkan mati atas kehendak sendiri, mungkin saya pilih itu. Mendengar hal tersebut dari lisan saya, suami saya marah. Saya hanya bisa menangis dan meminta suami menenangkan saya serta memeluk saya. Namun suami justru tidak melakukan itu dan memarahi saya. Singkat cerita, saya pun ditalak dua. Alasan mentalak dua saya adalah karena kami pernah bertengkar dan saya katakan saya mau cerai. Ditambah saya yang sempat down akibat bully, juga sempat kelepasan mengingat ingin mati. Hanya mengatakan saja, saya sendiri takut melakukannya. Ya jelas lah. Karena mungkar dan nakir lebih mengerikan daripada bulian teman kantor kita. Kalau kita gak bisa ngadepin bulian teman kantor, bagaimana menghadapi malaikat di alam kubur? Saat talak dua, suami memaksa memulangkan saya ke rumah orang tua sambil menunggu masa iddah selesai. Saya menangis dan menolak. Sepekan kemudian suami mengajak saya ke rumah ibu saya dan memulangkan saya. Suami saya mengatakan ke ibu saya yang intinya suami sudah mentalak dua saya namun tidak bisa untuk tetap tinggal bersama. Sambil menunggu masa iddah selesai, suami memilih tinggal di rumah ibunya sementara saya tinggal di kosan kami, rumah ibu saya. Padahal saat itu saya sudah mengandung anaknya. Dan saya baru tahu saya mengandung sehari setelah suami menalak saya. Sekarang saya tinggal sendiri di kosan dalam kondisi hamil. Sementara suami tinggal di rumah ibu saya. Saya juga dilarang menemui, bahkan menghubungi secara langsung suami saya, bahkan untuk membahas dan mengabarkan ke suami tentang kondisi kehamilan saya. Mohon pencerahan Ustaz, saya merasa tidak tahu harus melakukan apa sekarang dengan kondisi saya. Ditambah saya mengetahui ibu saya yang menangis setiap hari merindukan menantunya, dan yang sedih dengan kondisi saya yang menambah beban saya. Disclaimer, setiap kali saya down karena bully dan lelah fisik akibat jarak PP Bekasi Pasar Minggu, setiap hari yang men-trigger saya sampaikan ke suami bahwa saya ingin dipeluk dan ditenangkan agar saya segera tenang. Namun suami hampir selalu menolak melakukan itu karena katanya saya sudah di batas durhaka. Ada tambahan yang terluput, sampai sebelum beliau pergi dari tempat tinggal kami, suami saya tidak pernah mau untuk diajak meminta nasihat dari orang yang paham. Melainkan hanya menceritakan semuanya kepada teman sebayanya, yang mana teman tersebut meminta suami untuk menceraikan saya sebagai jalan keluar atas permasalahan rumah tangga yang ada. Sehingga masalah-masalah sebetulnya bisa dibicarakan malah dilebih-lebihkan. Bahkan saya ajak islah ke perantara ta'aruf, maupun ustaz terdekat pun tidak mau. Dengan dalih saya sudah tanya teman saya kok. Talak pun mendapatkan dorongan dari teman tersebut tanpa menanyakan dulu kepada orang yang paham syariat dan orang yang sudah memiliki pengalaman jauh di dunia pernikahan. Barakallahu fikum ustaz dan tim, mohon maaf atas penyampaian yang kurang rapi. Alhamdulillah di afana mimma talaha bihi wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Hadirin Allah muliakan, inilah pentingnya ilmu dalam menikah. Karena menikah gak mudah. Masih ingat hadis tentang khuliqatil mar'u min dila, wanita itu diciptakan dari tulang rungsuk yang tidak lurus. Dan yang paling tidak lurus a'la, yang paling atas. Apa yang dimaksud dengan atas? Hah? Apa yang paling atas? Lisannya. Makanya perpisahan rumah tangga itu tidak di lisannya wanita. Talak itu di lisan siapa? Suami. Khulu atau gugat cerai di lisan siapa? Suami. Istri mengajukan, ceraikan saya. Tapi sebatas istri minta cerai, itu gak jatuh. Kapan jatuh? Ketika suami merespon, okay, saya ceraikan kamu dan saya kembalikan mahar. Kembalikan mahar saya yang telah saya berikan kepada kamu. Itu jatuh hulu. Jadi laki-laki. Lalu yang ketiga, perceraian dari sisi apa? Dalam ilmu fikih namanya at-tafriq qada'i. Pak Hakim yang ketok palu. Jadi gak ada satupun pintu perpisahan di lisannya istri itu gak ada. Hanya dari suami atau dari hakim. Kenapa demikian? Diharapkan agar pernikahan bisa bertahan semaksimal mungkin. Dan opsi berpisah itu setelah pertimbangan yang sangat matang. Karena Allah tahu kelemahan wanita. Wanita kelemahannya di lisan. Maka suami tidak boleh terpancing dengan ucapan lisan istri yang mengatakan minta cerai, minta pisah, mau mati aja, dan seterusnya. Dan ini kasus banyak sekali di rumah tangga, di tengah-tengah masyarakat. Jadi bukan kasus penanya aja. Ada banyak istri itu dengan mudahnya ceraikan aku, lebih baik kita pisah dan seterusnya. Begitu ditalak nangis istrinya. Lebih baik aku mati aja. Emang mati enak apa? Wong Anda saja gak bisa nahan beban kayak gini, gimana kematian? Kematian jauh lebih berat. Tapi poinnya adalah itu bukan karena keinginannya, itu karena masalah di lisan seorang wanita. Nah, bagi wanita, dia harus jaga lisannya. Dia harus serem, dia harus tahu ini kelemahan saya gak boleh gampang ngebuka ini. Saya harus benar-benar minta pertolongan kepada Allah untuk jaga lisan saya. Itu bagi sisi wanitanya. Karena ini kelemahan saya, jangan buka pintu untuk ini. Jangan biarkan syaitan bermain dengan lisan saya. Jangan biarkan syaitan memprovokasi lisan saya. Kita harus tutup pintu ini semaksimal mungkin. Kalau kita bertahan, kan kita harus fokus pada lubang pertahanan kita. Jangan sampai musuh itu nyerang dari kelemahan kita. Itu kita harus cover, benar-benar cover. Nah begitu juga, kelemahan wanita itu di lisan, kata Nabi SAW. Maka setiap wanita soleha, beriman, dan udah belajar, dia harus cover dari sisi ini. Dia harus jauhi provokasi-provokasi lisan. Dia harus jauhi kondisi-kondisi yang membuat lisannya lepas kontrol. Dia harus jaga itu. Itu dari sisi istri. Dari sisi suami, jangan pernah terpengaruh dari ucapan wanita. Kalau keputusannya bercerai, itu karena pertimbangan secara matang dan komprehensif, bukan karena sebatas letupan-letupan lisan seorang istri, bukan karena provokasi dari lisan seorang istri yang seringkali istri pun gak bisa ngontrol, dan yang ada abis itu nyesel. Jangan. Perpisahan itu di tangan suami, di lisannya suami, karena ia harus bersikap sebagai seorang pemimpin sejati. Dia harus bersikap sebagai seorang laki-laki sejati. Yang memutuskan bukan karena provokasi lisan, tapi studi komprehensif. Pertimbangan matang dari A sampai Z. Bukan karena provokasi lisan. Dan jadi masalah dalam kasus ini, dua-duanya terpancing. Dan ini banyak banget terjadi di kalangan wanita. Intinya istri hanya minta peluk, tapi bisa kemana-mana gitu loh, muter-muter. Padahal solusinya cuma dipeluk aja. Tapi minta inilah, nyerang itulah, ungkit kesalahan suami di sinilah, nanti bicara itulah, kamu nggak punya perasaan lah. Ya, padahal bicara tolong peluk saya itu lebih simpel. daripada kamu gak punya perasaan. Nah, kita-kita nih laki-laki seringkali gak nyambung. Fokusnya, kamu gak punya perasaan. Gak punya perasaan. Yang kemarin apa? Yang minggu lalu apa? Segala macam. Akhirnya gak pernah dapat poinnya. Padahal solusinya cuma di peluk, gitu aja. Solusinya cuma di peluk. Jadi istri gak ngerti cara bermain, bahwa nyerang segala sesuatu itu gak efektif, laki-laki suami juga gak ngerti cara bermain. Solusinya cuma dipeluk, dicium, itu aja. Muter-muter itu cuma apa ya? Ya itulah seringkali terjadi di banyak kasus wanita, gak semua tentu saja. Ya gak merasa, tenang aja. Tapi ada banyak kasus seperti ini. Yang gak merasa bersyukur kepada Allah. Ini karena dua-duanya salah bermain. Terus yang berikutnya, jemaah sekalian, yang perlu kita ingatkan bahwa masa iddah bagi wanita hamil itu sampai melahirkan, bukan tiga kuru. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 4, wa ulatul ahmal ajaluhunna ayyadha'na hamlahun. Dan bagi wanita yang hamil, masa iddahnya itu sampai dia melahirkan. Sampai dia melahirkan. Itu hal yang penting. Lalu yang berikutnya, jemaah yang Allah muliakan, salah satu hal yang perlu kita camkan bersama-sama, bahwa wanita yang ditalak rajai atau talak satu dan talak dua, talak satu dan talak dua, maka ia tetap di rumah suaminya. Ia tetap di rumah suaminya. Dan suaminya tidak mengeluarkan dia dari rumahnya. Itu kaidah. Jadi bukan dikeluarkan. Bukan dikeluarkan. Namun tetap di rumah. Tetap di rumah. Kecuali kalau wanitanya berzina. Coba buka surat At-Talaq ayat 1. Allah berfirman tentang talak. Apabila laki-laki mentalak istrinya. Wattaqullaha rabbakum. Dan bertakwalah kepada Allah Rabb kalian. La tukhrijuhunna min buyutihin wala yakhrujna illa ayatina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah. Jangan kalian sekali-kali mengeluarkan istri kalian dari rumah mereka. Jangan keluar dari rumah dengan dalih saya sudah mentalak dia. Oke, Anda mentalak. Ini kan talak dua dan masih masa iddah. Gak boleh berpisah. Mereka harus bareng satu rumah. Wala yakhrujna. Dan istri gak boleh keluar. Gak boleh diusir. Gak boleh dipulangkan. Gak boleh keluar sendiri. Kecuali kapan? Illa ayatina bifahishatin mubayyinah. Kecuali istri melakukan kesalahan tentang masalah kehormatan, zina. Itu boleh-boleh diusir. Kalau istrinya selingkuh, berzina, boleh. Tapi kalau enggak. Dan kasus ini enggak ada kaitannya dengan fahisya mubayyinah. Lalu kata watil ka hudul, itu batasan, batasan Allah. Wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Dan barang siapa yang melanggar batasan ini, ia telah membuat zalim bagi dirinya sendiri. Ini bahaya, ini karena kesalahan sikap, kesalahan ketidaktahuan tentang ilmu pernikahan. Lalu jamaah sekalian, ini yang perlu diwanti-wanti, jangan konsultasi masalah talak ke teman. Perlu kita sampaikan, ulama fikih mengatakan bahwa bab talak salah satu bab terumit dalam ilmu fikih. Sekali lagi, bab talak, pembahasan tentang talak itu salah satu yang terumit, tersulit dalam ilmu fikih. Ulama menjelaskan pembahasan-pembahasan tersulit, terumit dalam ilmu fikih diantaranya. Yang pertama dalam kitab bab haid. Pembahasan haid, nifas, istihadah, dan seluruh yang berkaitan dengan itu. Itu salah satu yang terumit, tersulit. Makanya setiap wanita harus bertanya kepada ahlinya. Jangan hanya nanya sama teman yang udah baru ngaji dan seterusnya. Masalah haid itu ranahnya ahli ilmu. Itu salah satu hal yang paling sulit. Imam Ahmad itu, muridnya Imam Syafi'i menguasai bab pembahasan haid itu 8-9 tahun. Itu ulama besar, 1/4 imam madhab. Lalu kita baru baca 1-2 buku lalu bicara tentang masalah haid. Bab haid, di antara yang lain. Bab, dalam bab muamalat, bab riba. Itu salah satu pembahasan tersulit, terpelik. Pembahasan riba. Dalam bab pernikahan, bab talak. Itu susah. Itu rumitnya minta ampun. Jadi bukan tanya teman. Teman yang udah ngaji bertahun-tahun pun bukan jadi patokan, apalagi yang belum ngaji. Teman kita ikut kajian, bukan ranah dia bicara masalah talak. Bicara masalah talak, ranah ulama. Ranah guru-guru yang punya ilmu yang matang dalam masalah talak. Dalam masalah bab nikah. Ini salah satu pembahasan tersulit, terpelik dalam ilmu fikih. Gak gampang. Susahnya luar biasa. Belum lagi mengejawantahkan teori ke praktek itu susah juga. Dan bertakwalah kepada Allah. Ketika kita menyarankan sebuah pasangan untuk bercerai, itu gak mudah. Gak mudah sama sekali. Menyarankan pasang atau teman kita bercerai itu butuh ketakwaan, kewaraan, dan ilmu yang matang. Saya masih ingat salah satu nasihat dari salah satu guru saya adalah, kata beliau, Muhammad, hati-hati menyarankan orang bercerai. Itu hati-hati. Anda ditanya di hadapan Allah nanti. Gitu. Itu salah satu nasihat ulama-ulama kita. Hati-hati menyarankan orang bercerai. Ditanya di hadapan Rabbul Alamin. Itu fatal. Apalagi kalau pasangan itu punya anak, itu perceraian bisa trickle down effect-nya kemana-mana. Padahal masih bisa diselamatkan. Lalu kita dengan poinnya, udah cerain aja bini lo. Itu kalau nasihat itu kurang tepat, dan akhirnya membuat anak pasangan itu kehilangan kasih sayang, trauma, broken home, dan akhirnya jadi anak yang ini. Terus anak yang itu akhirnya seks bebas, lalu menghamili anak orang atau dihamili anak orang, sehingga keturunannya bermasalah lagi. Itu semua akan menjadi tanggung jawab yang kasih saran bercerai. Salah satu yang bertanggung jawab diantara selain pasangan itu kasih saran bercerai. Itu kan ditanya sama Allah Taala. Ngeri ya, dan fatwa bercerai itu menakutkan. Ada banyak guru-guru kita, hadirin, untuk menentukan kasus, ada kasus nih, cerai apa tidak, itu musyawarah. Dan seringkali gak berani kasih solusi. Ada, saya pernah waktu itu, ada kasus, lalu akhirnya kita diskusikan, saya tanya kepada salah satu senior, sampai saya bilang gini aja Ustaz, pandangan final antum, lampu hijau gak buat bercerai dalam kasus seperti ini? Lalu yang kedua, izinkan ana sampaikan fatwa antum ke beliau. Saya izinkan ana kasih fatwa antum ke beliau. Itu setelah bahas panjang lebar, kesimpulannya apa? Ana gak berani kasih kesimpulan. Coba tanya yang lain. Tanya yang lain, jemaah. Karena fatal akibatnya, bukan karena kita gak mau bantu, tapi pelik masalah perceraian itu. Cuma tanya ulama, tanya ustadz yang lebih senior, lebih matang lagi. Masalah perceraian bukan dibahas sesama teman kantor atau sahabat karib. Masalah perceraian diangkat ke ahli ilmu dan matang dalam masalah ini. Hati-hati, karena dalam masyarakat ada banyak kasus perceraian yang kalau kita pelajari, ini masih bisa diselamatkan sebenarnya. Masih bisa diselamatkan. Oleh karena itu, hadirin sekalian yang Allah muliakan, coba renungkan surat At-Talaq ayat 1 tadi, tolong sampaikan ke suaminya, gak boleh pisah. Talak roji'i itu masih bareng, bukan pisah. Dan hati-hati mendengar nasihat. Dan buat para suami, sekali lagi, kita itu menghalalkan istri kita bikalimatillah, bawa-bawa kalimat Allah. Makanya kata Nabi apa? Istahlaltum furujahunna bikalimatillah. Anda halalkan istri dan kehormatan Anda itu dengan kalimat Allah. Bukan pakai retorika, bukan pakai kata mutiara manusia, itu kalimat Allah. Sehingga istri Anda, wanita itu yang awalnya haram menjadi halal kehormatannya. Itu dengan kalimat Allah. Ini baru 4 bulan nikah. 4 bulan. Gimana pertanggungjawabannya di hari kiamat nanti? Perjuangkan dulu. Konsul dulu. Saya enggak menjust, bisa jadi suaminya benar atau istrinya yang benar, saya enggak tahu. Masih terlalu prematur menghukumi pernikahan seseorang hanya dengan pertanyaan via WA, dan terlalu prematur menjust atau menyimpulkan suaminya yang salah atau istrinya yang salah hanya dengan WA. Tapi maksud saya, perjuangkan dulu rumah tangga kita secara maksimal, tanya ke ahlinya. Ini baru 4 bulan, kalau benar yang disampaikan oleh penanya, baru 4 bulan. Nikah itu kita ditanya di hari kiamat. Kenapa Anda nikah dengan A? Kenapa cuma hanya sebentar? Kalimat Allah loh, hadirin. Kalimat Allah, gak gampang. Nama kita kalau dibawa-bawa orang, terus dia gak amanat, kita marah sama dia. Buat kenapa lo bawa nama-nama gue? Gitu. Tanda tangan kita dipalsukan, kita ngamuk jemaah. Kenapa palsukan tanda tangan saya? Ini menghalalkan kehormatan wanita, itu pakai kalimat Allah, kata Nabi SAW. Hati-hati dengan itu. Gak gampang. Allah Ta'ala misal, semoga Allah ampuni kita semua, dan semoga Allah kasih hidayah kepada pasangan suami istri yang bertanya ini, dan semoga Allah menjaga dan memberikan kita ilmu nafi. Saya rasa cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.